Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah, masih dalam Kitabul Libas tentang adab-adab berpakaian. Beliau sebutkan bab istihbab tarkit tarafu' fil libas tawadhu'an. Waqad sabaqa fi babi fadlil ju' wa khusunatil 'aysh jumalun tata'allaqu bihadzal bab. Bab tentang sunnahnya untuk orang itu tidak berlebihan dalam pakaian, tidak menyombongkan diri dengan pakaiannya, menganggap lebih dirinya dari yang lain dengan pakaiannya, dalam rangka tawadhu. Kata Nawawi, dan telah lalu beberapa hadis beliau bawakan dalam bab keutamaan lapar dan kehidupan yang susah, kering artinya susah. Kemudian beliau bawakan dalam bab ini, wa an Mu'adz bin Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taraka al-libasa tawadhu'an lillah wa huwa yaqdiru alaih da'ahu Allah yawmal qiyamah ala ru'usil khalaik hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Kata Mu'adz bin Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang meninggalkan pakaian kemewahan karena tawadhu kepada Allah, padahal dia mampu untuk beli, untuk memiliki itu, tapi dia tinggalkan karena tawadhu-nya, maka di yaumul qiyamah akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk yang ada, kemudian disuruh memilih dari perhiasan iman mana yang dia kehendaki untuk dia gunakan. Hadis diriwayatkan Tirmidzi dan beliau katakan hadis hasan. Tentunya yang dimaksud meninggalkan pakaian, ini pakaian yang mewah, pakaian yang bagus, atas dasar tawadhu. Artinya dia meninggalkan itu karena tawadhu-nya. Makanya Rasul katakan, wa illa dia mampu untuk beli, dia punya uang, dia bisa untuk memiliki. Maka itu yang Rasul sebutkan, di yaumul qiyamah akan disuruh memilih untuk menggunakan dari pakaian perhiasan iman mana yang dia kehendaki. Ini hadis oleh para ulama diartikan ketika seorang hamba hidup di tengah-tengah orang-orang yang kondisinya ya ini sederhana, ke bawah mungkin, sehingga mereka secara umum tidak mampu yang di tengah yang dia hidup bersama mereka. Mereka enggak mampu untuk membeli atau memiliki pakaian yang bagus mewah ini. Maka dari tawaduknya ini orang lebih memilih berpakaian sama seperti mereka. Padahal dia mampu, bisa, uangnya banyak. Kalau dia mau, dia beli pakaian ini, pakaian itu yang mahal dan mewah. Maka kondisinya seperti itu. Adalah orang yang tinggal di tengah-tengah, hidup bersama saudara-saudaranya, muslimin, mukminin, yang kondisi ekonominya menengah ke bawah, yang gak mampu untuk beli pakaian semahal itu. Dia memilih untuk supaya terkesan sama, tidak menimbulkan kecemburuan sosial, tidak ada kesenjangan antara dia dengan mereka, karena akan mencolok, wow fulan, hanya dia sendiri. Sementara yang lain gak mampu untuk itu. Selain juga kalau dia gunakan pakaian yang mewah dan mahal itu bisa menghancurkan perasaan saudaranya. Bagaimana perasaan mereka, pingin, iri, tapi gak mampu, gak bisa. Maka bisa rusak dan hancur perasaan saudara-saudaranya. Dalam posisi itulah dia mendapatkan pahala besar yang Rasul janjikan. Adapun kalau seorang muslim tinggalnya kesehariannya bersama orang-orang yang ini Allah berikan padanya kemampuan, kelebihan rizki, sehingga pakaiannya pun mewah, pakaian-pakaian bagus, mahal, selama tidak haram, pakaian macam-macam. Dari mereknya, dari bahannya, kan beda-beda. Oh, ini dari kain asli Jepang misalnya, ya mahal, kainnya sendiri sudah misalnya per meter sudah 100 ribu. Allah-Allah yang lain gunakan misalnya pakaian per meternya yang 25-30 ribu misalnya. Ini gak usah jauh-jauh, gamis misalnya, kita gunakan produk lokal misalnya berapa, 200 ribu kah, 150 sudah dapat, alhamdulillah bisa dipakai. Yang luar dan bermerek-merek misalnya, oh, ini merek Dava, merek mahal di sana, bisa sampai 600 ribu. Gak semua orang bisa. Belum lagi yang lebih dari itu harganya ada. Al-Muhim, kalau dia tinggal bersama orang-orang yang mampu dan bisa membeli itu, maka yang afdol baginya berpakaian serupa dengan mereka juga. Di situ diingat ketika bersama orang-orang yang mampu, hendaklah dia mengingat hadis-hadis lain yang Rasul sebutkan, fa innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Allah itu kalau memberi kenikmatan kepada hambanya, senang, Allah cinta untuk melihat pengaruh atau dampak kenikmatan itu ya. Gunakan, pakai. Belikan pakaian yang bagus, yang mewah, yang mahal, labas, dan Allah senang melihat itu. Karena itu dari kenikmatan yang Allah berikan padamu saat kamu bersama orang-orang yang bersama orang-orang yang mampu. Justru sebaliknya, kalau bersama mereka kamu memilih pakaian yang kumuh, yang jelek, yang murahan, yang ini, akan menjadi libasu syuhrah, pakaian yang mencolok. Pulang, kok begini pakaiannya, pakaian murahan, pakaian ini, akan menyedot pandangan kepadanya, semua tertuju kepadanya, dan itu haram, gak boleh. Naha an libasi syuhrah, Rasulullah melarang dari pakaian syuhrah. Syuhrah itu tenar, menjadi sesuatu yang tenar, sesuatu yang masyhur, semua orang membicarakan, semua orang melihat dia, karena dia nyeleneh, beda dengan yang lain-lainnya. Makanya gak dibenarkan, gak tepat hadis ini kamu pakai saat kamu bersama orang-orang yang mampu, orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, pakaian mereka bagus-bagus, mewah-mewah. Nah ini masa orang beda level ekonominya, kehidupannya, tarafnya beda satu dengan yang lain. Maka jangan salah alamat kemudian saat bersama mereka kamu menerapkan hadis ini, mantarokal libas tawadu'an lillah dan seterusnya. Aku tawadu kepada Allah meninggalkan pakaian mewah, aku menggunakan pakaian yang ini. Enggak benar. Nah, dengan demikian hendaknya seorang hamba bijak melihat situasi dan kondisinya. Maka hadis ini seperti tadi arahnya, kalau kamu bersama orang-orang yang kurang mampu, menengah ke bawah, kamunya sendiri mampu untuk beli, tapi karena tawadhu kamu tinggalkan, kamu gak mau beli, padahal bisa. Dan hadis mengatakan itu, wa huwa yaqdiru alaih, padahal dia mampu, bisa kalau dia mau beli. Selain daripada itu, ini bab muwasat. Babnya adalah kamu berempati kepada saudara-saudaramu yang lain. Empati itu lebih dari sekedar simpati. Kamu menunjukkan kepedulianmu terhadap saudaramu, seperti disebutkan Ibnul Mubarak atau yang lain, ketika berjalan bersama temannya atau muridnya, sandal temannya ini putus talinya sehingga dia lepas, dia bawa, dan dia tidak beralas kaki, ngodok. Maka Ibnu Mubarak pun melepas sandalnya, dibawa, dan beliau juga tidak beralas kaki. Heran temannya ditanya, loh kenapa Anda ngelepas? Kalau aku kan memang putus tali sandalku, wajar. Sepatu, tali sandal Anda kan masih kuat. Kata beliau, ana uwasika, aku bermuasat kepadamu, berempati kepadamu, supaya satu penderitaan, begitulah, satu saudaranya merasa, masya Allah ini peduli padaku. Karena sedikit banyak akan ada kesenjangan, yang temannya gak beralas kaki, kok ini beralas kaki. Min hadzal bab, kamu di tengah-tengah orang yang gak mampu, kamu sendirian pakai baju yang mewah, yang mahal begini, sementara yang lain gak bisa, pakaiannya sederhana ke bawah, akan menimbulkan kecemburuan. Tapi kamu bermuasa, berempati, kamu pun berpakaian seperti mereka, tawadu'an lillah. Demikian hadis di artikan harus demikian. Kalau tidak demikian akan menimbulkan persepsi negatif. Orang bisa salah memahami, salah mengamalkan. Nah, makanya butuh bimbingan dan syarah, penjelasan dari para ulama agar orang tidak salah dalam memahami. Di dalam perkara ini ada beberapa permasalahan yang perlu difahami, bahwa kedekatan seorang hamba atau pergaulannya bersama orang-orang miskin atau yang kurang mampu. Berdampak mereka akan ridho dan senang kepadanya. Ditambah lagi baginya akan sadar dirinya besarnya dan berharganya kenikmatan Allah yang Allah telah berikan padanya. Karena dia Allah ya alaikum. Lihat yang di bawahmu, jangan yang di atasmu. Masalah ekonomi, masalah dunia. Karena dengan itu kalian tidak meremehkan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan padamu. Adapun kedekatan orang yang enggak mampu dengan orang-orang kaya, karena sebagian orang marid, berpenyakit. Karena itu penyakit jiwa, penyakit hati, di mana dia senang bergaulnya dengan orang-orang kaya, borjuis, orang yang sukanya glamor, belanja ke sana kemari pakaian-pakaian mahal mewah. Sementara dia sendiri enggak mampu. Dia sendiri kehidupannya pas-pasan atau ini, tapi penyakit senang dekat dan bergaul dengan mereka. Ini berdampak baginya akan menyepelekan, menganggap kecil kenikmatan yang Allah berikan padanya dan membuat pandangannya tertuju kepada perhiasan harta benda duniawi serta kenikmatan ahlu dunia yang mereka miliki. Dan itu dilarang oleh Allah dalam ayat 131 Taha, wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi warizku rabbika khairun wa abqa. Allah mengajarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam agar tidak menunjukkan pandangannya kepada orang-orang yang Allah berikan kelebihan duniawi kepada mereka. Allah katakan, jangan sekali-kali engkau wahai Muhammad menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, yakni orang-orang kafir. Jangan engkau bersedih hati terhadap mereka. Dan itu perhiasan dunia. Linaftinahum fi. Dan itu fitnah, cobaan dari Allah bagi mereka. Dan rizki Rabbmu itu lebih baik dan lebih kekal. Seperti Rasul katakan tadi, unduru ila man dunakum. Lihat yang di bawahmu. Kata Abu Dzar, ausani Rasulullah, Rasulullah wasiatkan kepadaku, an andura ila man duni wala anduru ila man fauqi, agar aku melihat yang di bawahku, tidak yang di atasku. Dengan itu tadi, buat orang lebih bersyukur pada Allah tidak jengkel dengan apa yang dia dapati, tidak memurkai rizki Allah, tidak merasa kecil. Wa ausani an uhibbal masakin wa an adnuwa minhum. Sebagaimana Rasulullah wasiatkan padaku pula untuk aku mencintai orang-orang miskin dan untuk dekat dengan mereka, karena itu meluluhkan hati. Meluluhkan hati, mendekatkan kepada Allah, dekat dengan orang-orang yang fuqara, masakin. Kata Ibn Mas'ud, man yujalisul aghniya fala yazalu fi gham. Orang yang sering dan terus bergaulnya dengan orang-orang kaya yang mampu, bahkan seperti tadi, kalau penyakit enggak mau kalau enggak dengan mereka, maka dia hidup dalam ketekanan batin, sumpek bawaannya, gelisah, enggak tenang, enggak tentram, karena enggak mensyukuri kenikmatan yang telah Allah berikan padanya. Melihat mereka yang hidupnya, rumahnya mewah, bagus, besar, kendaraannya banyak, mewah, mahal. Al-Muhim. Makanya kata Umar dalam athar, iyakum wadukhul ala ahli sa'afa innahu maskhototun lirizq. Jangan kalian sering-sering atau terus bersama orang yang kaya raya, karena bisa membuat kalian memurkai rizki Allah yang kalian dapati. Merasa dirinya kecil, merasa dirinya enggak bersyukur dengan yang Allah berikan. Kalau itu menjadi kebiasaan dia, bahkan dia enggak mau kecuali dengan orang-orang yang kaya. Nah, sebagian orang maftun, terfitnah. Penyakit seperti para ulama sebutkan, itu penyakit. Penyakit jiwa, hanya mau bergaul, hanya mau dekat dengan orang yang kaya, yang berkecukupan. Kalau sudah melihat orang kaya, sebagaimana caranya itu dia dekati, itu dia akrapi, begini begitu. Kalau dia tahu orang ini enggak punya atau enggak mampu, cuman selayang pandang saja, ya sudah cukupnya. Enggak mau dia. Tapi kalau sudah orang kaya, wah, antusias luar biasa, bagaimana dia bisa dekat, bagaimana dia bisa akrab dengannya. Bisa membuat dirinya sendiri murka dengan rizki yang Allah berikan padanya. Secara umum tentunya semua ini karena orang miskin yang kurang mampu dalam ekonominya, hajat ini, karena dia punya hajat, membuat dirinya merendah dan tawadhu. Di situ bawaan mereka, ya, karena dia butuh terhadap bantuan orang, butuh, punya hajat, sehingga bawaannya rendah hati, bawaannya sabar, bawaannya sifat-sifat terpuji padanya. Beda kalau itu orang kaya. Kalau dia berkecukupan, bisa-bisa dia melampaui batas, congkak, kadang merasa gak butuh dengan orang. Atau sebaliknya, dia merasa orang butuh dengan saya. Itu yang membuat dia lupa daratan. Makanya Allah katakan, kalla innal insana layatgha arra'ahu staghna. manusia itu mudah dan sering melampaui batas ketika dia berkecukupan. Makanya beda. Sekali lagi ini secara umum. Karena ada saja yang menyalahi ini. Kaya Masya Allah, tapi Masya Allah hatinya ngalang-ngalai ribuan orang miskin. Tawadhu'nya, dermanya, rendah hatinya. Padahal sekaya-kayanya orang. Ada juga miskin, fakir, tapi sombong dan congkaknya ngalang-ngalai si milioner. Nasallallahu alaihi wasallam. Wassalam. Baik, kembali kepada hadis. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengajarkan kepada umatnya untuk berpakaian itu sebatas kemampuan yang Allah berikan padanya. Nawawi bawakan wa an Amr ibn Syu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallam innallaha yuhibb an yura atharu ni'matihi ala abdih. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah katakan Allah itu sungguh mencintai untuk menampakkan, melihat, untuk melihat kenikmatannya yang Ia berikan kepada hambanya. Hadis diriwayatkan Tirmidzi dan beliau katakan hadis hasan. Hadis dibawakan oleh Nawawi dalam bab istihbab tawassut fil libas. Sunnahnya orang itu sederhana dalam berpakaian. Walayak tasir ala ma yazri bihi li ghairi haja wala maksud syar'i. Dan enggak pantas untuk dia berpakaian yang jelek, berpakaian yang kumuh atau ini, padahal enggak ada hajatnya dan tidak ada tujuan syar'i. Artinya kalau Allah berikan kenikmatan padamu dan kamu mampu bisa beli, beli yang layak, yang pantas untuk kamu gunakan. Terlebih kamu di tengah-tengah orang yang mampu untuk menggunakan itu, bisa, dan itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuanmu. Dalam hadis Amr bin Syu'aib an-Nabi an-Jaddih, Rasulullah katakan Allah itu cinta untuk melihat kenikmatannya yang Ia berikan kepada hambanya. Hadis menunjukkan bahwa Allah itu cinta. Dan cinta sifat Allah. Sifat kemuliaan dan keagungan bagi Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Dan tersebutkan itu dalam banyak ayat Quran. Yuhibbul muttaqin, yuhibbul mutawakkilin, yuhibbul sabirin, dan seterusnya. Ini meluruskan syubhat anggapan ahlul batil bahwa cinta itu bukan sifat Allah. Mereka katakan karena cinta itu perubahan dan gejolak yang terjadi di dalam jiwa. Layaknya manusia, ketika orang cinta, entah itu lelaki kepada wanita atau orang tua kepada anak dan semisalnya, ada gejolak dalam jiwanya karena melihat ini, atau maka perubahan terjadi. Asalnya gak ada cinta, asalnya gak ada kecenderungan, maksudnya sampai muncul cinta, maka ada terjadi gejolak dan perubahan dalam dirinya. Dan itu kata mereka mustahil bagi Allah. Dan memang mustahil, karena memang mereka samakan dengan makhluk dan gak benar. Bagaimana Allah mau disama-samakan dengan makhluknya yang banyak kekurangan dan kelemahannya, sementara Allah maha sempurna. Maka gak ada kaitannya dengan gejolak, dengan perubahan. Allah maha mulia. Allah sifati dirinya dengan suatu yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Mereka katakan pula itu mustahil bagi Allah, karena cinta itu hanya mungkin terjadi antara dua yang satu jenis. Manusia cinta manusia, laki, perempuan, suami, istri, satu jenis, jenisnya manusia. Nanti binatang pun begitu, antara jantan, betina, dan seterusnya. Ini pun anggapan batil, gak benar. Secara syar'i gak benar, secara kenyataannya pun realita kehidupan manusia juga gak benar. Secara syar'i Rasulullah tetapkan adanya kecintaan antara dua yang tidak satu jenis. Seperti yang beliau sabdakan terkait Gunung Uhud. Hadzal jabal yuhibbuna wa nuhibbu. Ini gunung mencintai kita dan kita pun mencintai dia. Dua yang enggak sejenis, ini gunung batu. Ini manusia. Ada cinta di antara keduanya. Rasul yang menetapkan sallallahu alaihi wasallam. Dan realitanya pun demikian, ma'ruf. Atau manusia yang berakal pun tahu, ada dan bisa cinta itu di antara yang tidak satu jenis. Kadang orang gak mau ngejual barangnya, kecintaannya, entah itu mobil kuno atau apalah, barang antik atau ini, ditawar ratusan juta yang bukan harganya, sudah gak makgul harganya, tetap gak mau jual. Kenapa? Terlalu cinta. Padahal itu barang, mungkin mobil bentuknya atau apa, barang antik kuno, sudah terlanjur cinta sehingga dia gak mau lepas. Wah, kata ma'ruf. Orang punya piaraan misalnya yang tahunan sama dia. Ya kalau muslim mungkin apa, kucing atau. Kadang orang kafir kan pelihara anjing misalnya. Tahunan sama dia. Mati di peliharaan, nangis majikannya. Nangis sejadi-jadinya kayak kehilangan anaknya sendiri. Kenapa? Ini sudah cinta sekali dengannya, padahal dua yang tidak satu jenis. Ada cinta. Maka gak harus cinta itu dari dua yang satu jenis. Maunya mereka Allah zat yang maha mulia, main. Sementara manusia, makhluk, tidak sama, beda. Bagaimana ada cinta di antara keduanya? Terbukti dalam nas syar'i maupun realita ada cinta. Maka Rasulullah menetapkan dalam hadis ini, Allah mencintai. Allah cinta, Allah senang. Maka enggak benar untuk dibelok-belokkan ke makna lain. Anu maksudnya cinta itu kehendak Allah untuk memberi pahala, kehendak Allah untuk ini itu. Ini semua penafsiran yang enggak benar. Dengan hadis ini berarti tercela orang yang tidak mau menggunakan pakaian yang bagus, yang mewah, sementara dia mampu untuk beli bisa, karena bakhil bahkan pada dirinya sendiri. Atau karena dia menyembunyikan kenikmatan yang Allah berikan padanya. Bakhil bertingkat-tingkat. Termasuk tingkat yang paling buruk, bakhil bahkan pada dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri dia pelit, bayangkan, jangankan ke orang lain, untuk dirinya sendiri. Padahal dia bisa, uang ada, bukan gak ada. Bukan tipe orang yang gak mampu, mampu, berlebih hartanya. Tapi karena saking pelitnya, bahkan pada dirinya sendiri dia pelit. Gak mau untuk beli dalam hal ini pakaian yang bagus, yang sesuai dengan kondisi dia. Atau menyembunyikan kenikmatan Allah seakan dia orang yang gak mampu, ingin dia tunjukkan dia orang yang tidak Allah berikan kenikmatan pada dirinya, tercela. Dengan demikian, yang menggunakan pakaian yang baik dengan tujuan niatnya menampakkan ini kenikmatan Allah yang Allah berikan padaku. Dari kenikmatan yang Allah berikan padaku. Kalau itu niatnya bukan karena sombong, bukan karena pamer, bukan karena congkak, maka baik, bagus. Dia menggunakan kenikmatan itu dengan pakaian yang bagus yang dia beli. Dan diketahui dari beberapa para sahabat melakukan itu menggunakan pakaian yang bagus, antara lain Ibnu Abbas, dari para tabi'in Hasan al-Basri. Hanya ketika Rasul dikatakan, ketika beliau ditanya, orang yang gemar berpakaian bagus, bersepatu bagus, sandal bagus, apakah itu kesombongan? Rasul katakan bukan. Kesombongan itu orang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Di hadis Tabrani, ketika ada wanita tua, bukan tua, wanita hitam, dan terlihat dari penampilannya orang gak punya skin. Karena Rasul sedang jalan, beberapa sahabat mengingatkan wanita ini untuk minggir. At-tariq, at-tariq. Ini minggirlah kamu, ada Rasul sallallahu. Maka kata wanita ini, at-tariq yumnah wa yusra. Jalan masih luas, kanan kiri bisa. Kenapa harus di sini? Maka Rasul katakan, da'uha fa innaha jabbara. Biarkan, biarkan dia, kata Rasul. Karena perempuan ini sombong, congkak dia. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ini wanita miskin. Perempuan hitam dan gak punya, miskin. Rasul katakan, inna dhaka fi qalbiha. Itu ada pada kalbunya. Bukan pada pakaiannya kamu menilai orang itu miskin, gak punya. Kalau seperti itu. Hatta pakaiannya compang-camping, tembel, robek sana-sini. Tapi kesombongannya kayak gitu. Gak ada gunanya kemiskinan dia, tetap dia orang sombong. Maka penilaian bukan dari pakaian seseorang. Diriwayatkan atau dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah beberapa bait-bait syair yang bagus terkait pakaian. Imam Syafi'i menasehatkan untuk orang itu berpenampilan baik, berpakaian yang bagus. Kata Imam Syafi'i, hassin thiyabaka mastata'ta fa innaha zainur rijal biha tu'azzu wa tukramu. Baikkan pakaianmu. Nah, ini berpenampilah pakaian yang bagus, bersih, rapi, wangi. Semampumu, sebatas kemampuan yang Allah berikan padamu, dari rizki yang Allah berikan padamu. Kata Imam Syafi'i, fa innaha zainur rijal, karena pakaian itu kehormatan bagi orang laki. Dengannya orang itu dihormati dan dimuliakan. Kalau kamu berpakaian mulia, berpakaian baik, rapi, bagus, wangi, orang kan juga akan segan padamu. Ini orang terhormat. Makanya apa iya pernah kamu ngelihat orang misalnya terhormat, raja atau yang sekelas itulah, bahkan di bawahnya gubernur misalnya atau wali kota, pakaiannya kemudian kaos kumuh yang jelek, yang sarung yang sudah puluhan tahun, gak mungkin. Dia gunakan yang bagus sesuai dengan kedudukannya. Dengan pakaian yang baik itu orang dihormati. Nah, kata Imam Syafi'i, wada'it takhashshuna fi thiyabi tawadhu'an. Fallahu ya'lamu ma tasturu wa taktumu. Dan enggak usah kamu berpakaian yang kasar. Dalam artian pakaian yang jelek dengan sengaja, padahal kamu mampu pakaian baik. Tapi kamu pilih pakaian yang jelek, yang murahan, yang kotor, yang bau, yang dengan dalih tawadhu, tawadhu. Kata Imam Syafi'i, karena Allah Maha tahu apa yang kamu sembunyikan dalam dirimu. Intinya di kalbu ini, seperti Rasulullah katakan tadi, perempuan hitam tadi, jabbaro, hatta dia miskin, hatta pakaiannya jelek, sombong dia. Ya, tawadhu itu ada di sini, bukan di pakaianmu. Allah Maha tahu, kata Imam Syafi'i, apa yang kamu sembunyikan di balik dadamu, bukan dari pakaian. Maka enggak usah kamu sok tawadhu, sok zuhud, kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang jelek, yang ini enggak mau berpenampilan baik. Kata Imam Syafi'i, fakhasisu thawbika la yaziduka rif'atan indal ilahi wa anta abdun mujrimu. Kalau pakaianmu murahan, jelek, enggak akan menambah kamu derajatmu di sisi Allah, enggak akan tinggi. Hanya karena pakaianmu kamu jelekkan, kamu murahkan, itu enggak akan menambah kedudukanmu di sisi Allah. Kamu enggak akan mulia di sisi Allah selama diketahui oleh Allah kamu itu seorang hamba yang mujrim, banyak maksiatnya, banyak dosanya. Kemudian sok mau berpakaian orang-orang zuhud, padahal dosa-dosanya manusia bukan dari pakaian. Kata Imam Syafi'i, wa nafisu thawbika la yadhurruka ba'dama takhsyal ilaha wa tattaqi ma yahrumu. Sebaliknya, pakaianmu yang bagus, mewah, bersih, wangi, tidak akan memadharatkanmu. Kamu enggak usah khawatir, kata Imam Syafi'i. Enggak usah khawatir, enggak usah takut. Gunakan saja pakaian yang mewah. Pakai saja pakaian yang bagus. Selama kamu hamba yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, kamu tinggalkan yang haram, yang maksiat. Demikian orang dinilai dari amal solehnya, dari perbuatannya, dari kalbunya, bukan dari pakaiannya. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillah.